Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para dimanapun antum berada, juga para rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, atas kesempatan kita untuk terus bisa mempelajari petunjuk-Nya, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan agama kita, untuk menambah keimanan kita. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam lanjutan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, di sini kita masih melanjutkan pembahasan tentang safar, ya, safar kepada safar hijrah, ya, kepada Allah Subhanahu. Masih dalam rangkaian upaya kita untuk memurnikan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di pembahasan kali ini, pembahasan yang baru, kita akan masuki pembahasan yang baru, safarul hijrati ilallahi wa rasulih, perjalanan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah kita bahas makna hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang mendukungnya, hal-hal yang membantunya, hal-hal yang wajib untuk kita penuhi dalam rangka menyempurnakan hijrah ini, maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan pembahasan yang benar-benar bermanfaat untuk mendukung niat baik kita dalam upaya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, safarul hijrati ilallahi wa rasulih, perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wal maqsudu bi hadza anna min a'dhami at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa at-ta'awuna ala safaril hijrati ilallahi wa rasulihi bil yadi wal lisani wal qalbi musa'adatan wa nasihatan wa ta'liman wa irsyadan wa mawaddah. Yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah bahwa termasuk sebesar-besar bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Termasuk sebesar-besar bentuk saling mencintai karena Allah adalah at-ta'awun, saling tolong-menolong untuk menyempurnakan perjalanan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita butuh teman untuk mendukung kita dalam kebaikan. Kita butuh panutan yang kemarin sudah kita bahas. Dengan kita mengikuti panutan yang baik, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengikuti mereka dengan baik, dengan dalil, dengan pemahaman yang benar, ini akan menjadikan kita semakin mudah menempuh jalan hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Karena apa? Karena dalam perjalanan ini kita akan banyak menghadapi cobaan dan tantangan. Kita akan mengalami kesendirian dan keterasingan, menjadikan seseorang butuh pendukung, tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah pertolongan darinya. Kita butuh teman-teman yang bersama kita, yang dengan itu kita merasakan kebersamaan dengan mereka akan menyemangati kita. Bukankah itu yang diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang makna jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan, atau mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, Allah sempurnakan nikmat kepada mereka, dari kalangan para nabi dan para rasul, para siddiq, orang-orang yang sangat kuat keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Di akhirnya Allah berfirman apa? Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik yang menyertai kita dalam perjalanan safar hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Yakni, kita membutuhkan ta'awun, kita membutuhkan mencontoh, kita membutuhkan dukungan, tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi at-ta'awun, tolong-menolong dalam perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini termasuk sebesar-besarnya bentuk ta'awun untuk meraih ketakwaan dan kebaikan. Ya, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bilyadi, dengan tangan, tolong-menolong dengan tangan. Wal lisan, dengan lisan, saling menasehati, saling menegur. Wal qalbi, dengan hati. Ya. Wa musa'adatan, dalam rangka membantu. Wa nasihatan, menasehati. Wa ta'liman, mengajarkan kebaikan. Wa irsyadan, membimbing. Mawadat, dan mawaddatan, dalam rangka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini bentuk hubungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia yang menjalin hubungan dalam bentuk seperti ini, ya, yaitu hubungan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini adalah bukti bahwa hamba ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, karena dia menjadikan hubungannya dengan manusia untuk mendukung hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya ini termasuk sebaik-baik, seagung-agung bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa man kana hakadha ma'a ibadillahi kana Allahu bikulli khairin ilaihi asra wa aqbala Allahu ilaihi biqulubi ibadihi wa fataha ala qalbihi abwabal ilmi wa yassarahu lil yusra. Maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, bersama hamba-hamba Allah, bersama manusia yang lain, dia selalu jadikan hubungannya dengan manusia untuk ta'awun, tolong-menolong dan ketakwaan, saling mendukung dalam hijrah, perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Siapa yang seperti ini keadaannya, maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala kebaikan sangat cepat untuk datang kepadanya. Ya, Allah jadikan kebaikan-kebaikan itu sangat segera datang kepadanya, sangat dimudahkan baginya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati manusia menghadap kepadanya, yakni mencintainya. Wa fataha ala qalbihi abwabal ilmi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan di dalam hatinya pintu-pintu ilmu, pemahaman yang benar terhadap agama. Wa yassarahu lil yusra, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan menuju surga. Ini tentu ya kebaikan dan keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba ini, meridhai hamba ini, maka segala kebaikan selalu Allah mudahkan dan segerakan baginya. Allah jadikan hati hamba-hamba, ya, ketika berhadapan dengannya, dalam keadaan mereka ridho kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan hatinya terbuka untuk memahami ilmu yang benar, serta Allah mudahkan dia untuk melakukan amal-amal kebaikan yang akan membawa kepada surga. Subhanallah. Makanya ini adalah sikap yang merupakan konsekuensi iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah, yang dibuktikan dengan menjalin hubungan dengan manusia atas dasar mendukung sebab-sebab yang memudahkan hamba ini meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai manusia karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh berarti dia telah menyempurnakan imannya. Jadi inilah perjalanan, hal-hal yang mendukung perjalanan kita dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Taib, wa man kana bididdi fa bidid, wa ma rabbuka bidhallami lil abid. Taib, barang siapa yang melakukan kebalikan dari itu, ya, kebalikan daripada itu, dia menjadikan hubungan dengan manusia mendukung perjalanan hijrahnya, justru melemahkan semangatnya dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang melakukan kebalikannya, dia pun akan mendapatkan yang kebalikannya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mendzalimi hamba-hambanya, ya. Jadi hambanya ini sendiri yang berbuat atau melakukan keburukan tersebut. Baik. Fa in qulta faqad asharta ila safarin adzimin wa amrin jasimin fama zadu hadha as-safaru wa ma tariquhu wa ma markabuhu. Kalau ada yang bertanya, engkau wahai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menjelaskan, mengisyaratkan tentang satu perjalanan yang agung, satu perkara yang sangat besar, yaitu safar, perjalanan menuju Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Iya, barakallahu fikum. Jadi ketika ada yang bertanya kepada beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, engkau telah menjelaskan, engkau wahai Imam telah menjelaskan satu safar yang agung, ya, perkara yang sangat besar. Tapi tentu dalam perjalanan ini kita butuh yang namanya zat, bekal untuk perjalanan. Fama zadu hadha safar, fama zadu hadha safari wa ma tariquhu wa ma markabuhu. Kalau begitu, apa yang menjadi bekal perjalanan ini? Kemudian ke arah mana saja perjalanannya, dan apa kendaraan yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam safar ini? Ini pertanyaan penting. Ya, seseorang yang ingin melakukan perjalanan agung, perjalanan besar, tentu membutuhkan bekal. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an sewaktu mengisyaratkan tentang kewajiban membawa bekal ketika menunaikan ibadah haji, wa tazawwadu. Kemudian Allah mengisyaratkan fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita inginkan bekal seperti ini, maka kita perlu paham, ya, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam bekal ini, kemudian bagaimana atau ke arah mana perjalanannya, dan apa kendaraan yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan membahas tentang tiga perkara ini. Pertama, zadu safaril hijrah, bekal untuk safar hijrah ini. Ini perjalanan besar, maka mengusahakan bekalnya. Ini merupakan bagian dari keutamaan besar, karena segala sesuatu yang mendukung tujuan yang besar, maka keutamaan, ya, menyiapkan sarananya, menyiapkan hal-hal yang mendukungnya juga akan besarnya seperti besarnya tujuan tersebut. Nah, qultu, kata Imam Ibnu Qayyim, aku katakan, zaduhul ilmul mawruthu an khatamil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Bekalnya tidak lain adalah ilmu yang diwariskan dari penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu sunnah, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perumpamaannya adalah seperti hujan yang baik, ilmu wahyu, Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Jadi zaduhul ilmul mawruthi an khatamil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam, bekalnya adalah ilmu yang diwariskan, yang diwarisi dari penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala zadalahu siwahu, dan tidak ada bekal lain selain ilmu. Maka orang yang ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya tapi dia tidak membekali dirinya dengan ilmu, berarti dia akan berjalan tanpa bekal. Ya, mesti dia akan terputus di tengah jalan. Karena ilmu adalah bekalnya sekaligus pembimbingnya. Mesti perjalanannya akan terputus, bahkan dia akan binasa di tengah perjalanan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Faman lam yahsul hadza zadu, faman lam yuhassil hadza zada, fala yakhruju min baitihi wal yaq'ud ma'al khalifin. Barang siapa yang tidak mengusahakan adanya bekal ilmu ini, maka tidak perlu dia keluar dari rumahnya, hendaknya dia duduk saja bersama orang-orang yang malas melakukan perjalanan, bersama orang-orang yang tertinggal, bersama orang-orang yang tinggal di rumah. Jadi siapa yang tidak mau membawa bekal, mengusahakan bekal ini, tidak usah dia melakukan perjalanan, karena tidak akan berhasil. Ya. Maka janganlah dia keluar dari rumahnya, dan hendaknya dia duduk saja bersama orang-orang yang tertinggal dan tidak mau melakukan perjalanan. Farufaqa'u at-takhallufi, farufaqa'u at-takhallufil battaluna aktharu min an yuhsaru, aktharu min an yuhsu, falahu uswatun bihim, walan yanfa'ahum hadha ta'asi yawmal hasrati syai'an, kama qala ta'ala, walan yanfa'akumul yawma idzalamtum anfusakum annakum fil azabi mushtarikun. Farufaqa'u at-takhallufil battalun. Maka rufaqa, teman-teman dari orang-orang yang malas melakukan perjalanan, orang-orang yang selalu ingin menetap di rumah saja, al-battalun, orang-orang yang pemalas, ya, ini sangat banyak sehingga tidak bisa dibatasi. Sangat banyak dan beraneka macam bentuknya. Ya. Falahu uswatun bihim. Maka orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, membekali dengan ilmu, mengambil contoh dari mereka-mereka yang malas ini. Akan tetapi pengambilan contoh atau teladan ini, ya, tentu teladan dalam keburukan maksudnya, tidak akan bermanfaat pada hari penyesalan nanti, pada hari kiamat, tidak akan bermanfaat sedikit pun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-39. Wala yanfa'akum al-yawma idzalamtum anfusakum annakum fil adzabi mushtarikun, dan tidak akan bermanfaat pertemanan kalian hari ini pada hari kiamat nanti, ketika kalian telah melakukan kezaliman, menzalimi diri sendiri sewaktu di dunia, karena kalian semua akan bersama-sama dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Naudzubillah min dzalik. Inilah akibat dari ya berteman dan menjadikan patokan orang-orang yang malas, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengusahakan bekal untuk memulai perjalanan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faqata Allah Subhanahu intifa'ahum bi ta'assi ba'dihim ba'd fil adzabi. Fa inna masa'iba dunya idza ammat sarat maslatun, sarat maslatan. وَالتَّعَسِّي بَعْضِ الْمُصَابِينَ بِبَعْضٍ كَمَا قَالَتْ الْخَنْسَةِ. falaula kafratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu irsi wa ma yabkuna mithla akhi walakin usallin nafsa anhum bitta'asi. Kata beliau, faqata Allah subhanahu intifa'um, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memutuskan sama sekali manfaat yang mereka dapatkan dengan saling mencontoh satu sama lain dengan dimasukkan semua ke dalam azab, sehingga tidak ada sama sekali manfaat yang mereka dapatkan. Padahal sesungguhnya musibah dunia saja kalau menimpa banyak orang sorot musallat, ya, jadilah dia sebagai sesuatu yang akan menghibur. Ya, ini seseorang ditimpa musibah tidak sendirian. Beda kalau dia sendirian, dia akan merasa sedih karena tidak ada yang bersama dia. Tapi kalau dilihat orang sekitarnya juga ditimpa musibah, orang lain juga didengarkan ditimpa musibah, maka ini akan paling tidak mengurangi bebannya, memberikan sedikit hiburan pada dirinya. Ya. Wa ta'assa ba'dul musabina bi ba'd. Dan orang yang ditimpa musibah akan saling mencontoh untuk meringankan bebannya satu sama yang lain. Sebagaimana ucapan dari Khansa, ya, radhiyallahu ta'ala anha, yang dinukil di sini ucapan syairnya ketika dia mengalami kesedihan yang mendalam setelah kematian saudara laki-lakinya. Falaula kafratul bakina hauli ala, karena banyaknya orang yang menangis di sekitarku, menangisi saudara-saudara mereka, maka aku akan membunuh diriku. Wa ma yabkuna mithla akhi, dan mereka tidaklah menangisi seseorang yang seperti saudaraku ini. Walakin usallin nafsa anhum bitta'asi, akan tetapi aku berusaha menghibur diriku, ya, dengan mencontoh atau dengan memperhatikan kesedihan-kesedihan yang juga mereka rasakan. Nah, fahadha ruhul hasilu minat ta'asi ma'dumun bainal mushtarikina fil adabi yaumal qiyamah. Tapi kesenangan ini atau hiburan ini yang tadi orang yang malas tidak mau menuntut ilmu mencontoh orang malas yang lainnya, bentuk contoh seperti pengambilan contoh seperti ini itu ma'dum, tidak akan ada manfaatnya sama sekali, ditiadakan sama sekali manfaatnya di antara mereka-mereka yang nanti akan dimasukkan bersama-sama ke dalam azab pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang yang tidak ingin mengusahakan bekal untuk perjalanan agung ini, perjalanan hijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Taib, itulah yang namanya bekal, bekal hijrah. Kemudian berikutnya adalah toriku safaril hijrah, perjalanan safar hijrah. Bagaimana jalannya atau jalur mana yang harus ditempuh? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa amma tariquhu fahuwa badrul juhdi wa istifragul wus'i falan yunala bil muna wala yudraku bil bil hawaina. Ya. Adapun perjalanan hijrah ini, jalur hijrah ini, kata beliau, maka tidak lain adalah bahdul judi, adalah badlul juhdi, mencurahkan segenap kesungguhan. Ya. Mencurahkan segenap kesanggupan. Yakni bersungguh-sungguh dan berjuang dengan keras untuk menempuh perjalanan ini, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, menuntut ilmu, berusaha mengamalkannya dan bersabar mengajak manusia ke jalan Allah. Karena ini tidak akan dicapai hanya dengan sekedar angan-angan, dan juga tidak akan bisa diraih hanya sekedar dengan keinginan-keinginan kita. Wa innama kama qil, tapi ini adalah seperti yang dikatakan, ya, seorang penyair yang menggambarkan tentang keharusan untuk bersungguh-sungguh, yang ini merupakan jalan yang harus ditempuh agar bisa mencapai tujuan dalam hijrah ini, fahud gomaratil mauti wasmu ilal ala wasmu ilal ula likai tudrikil izza likai tudrikal tudrikal izzatar rafi'a adda'aima fala khaira fi nafsin takhafu minar rada wala himmatan tasbu ila laumi la'im. Ya, dikatakan oleh seorang penyair, fakhud, maka selamilah. Selamilah lautan kematian dan wasmu ilal ula, dan naiklah kamu kepada tingkatan yang tinggi supaya kamu bisa mencapai kemuliaan yang tinggi pada tiang-tiangnya. Maka tidak ada kebaikan pada jiwa yang yang takut menanggung resiko, yang tidak memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi celaan orang-orang yang mencela. Ya, wa kullil murajjima aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Itu juga syair yang sering dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi tanpa kesungguhan dan perjuangan, berarti kamu mengharapkan, ya, memimpikan sesuatu yang mustahil untuk kamu dapatkan. Kata beliau, wala sabila ila rukubi hadha dhahri illa bi amraini. Ya, dan tidak ada jalan untuk bisa menempuh atau menunggangi kendaraan ini, ya, menumpangi kendaraan ini kecuali dengan dua perkara. Ahadihima an la yasbua fil haqqi ila laumati laim fa innal lauma yudrak yudrikul farisa fa yusri'uhu an farasihi wa yaj'aluhu tarihan fil ardi. Pertama, dia tidak boleh takut, tidak boleh gentar dalam berpegang dengan kebenaran terhadap celaan orang yang mencela. Tidak perlu dia menoleh kepada orang yang mencela, orang yang mengejek, selama perjalanannya benar, selama dia berpegang teguh dengan dalil petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena celaan itu kalau ditoleh, kalau diperhatikan, ini akan menjadikan seorang yang sedang menunggang kendaraannya, sedang menaiki kendaraannya, menumpang kendaraannya tersebut, celaan tadi akan bisa menjadikan dia tersusul. Ya, menjadikan dia tersusul oleh musuhnya yang kemudian akan menjatuhkannya dari kendaraannya tersebut dan menjadikannya akan terbuang di permukaan bumi. Yakni ketika dia ada orang yang mencela, dia sibuk mengurusnya, sibuk memperhatikannya, seolah-olah dia sedang menunggang kuda, kemudian dia berhenti, akhirnya tersusul oleh musuhnya, yang kemudian musuhnya akan menyerang dia, membanting dia, menjatuhkan dia ke tanah. Ya, setelah itu dia dibiarkan pingsan atau dibiarkan terjatuh di atas permukaan bumi tanpa bisa melanjutkan perjalanannya. Bagaimana dia akan sampai kepada hijrah yang ingin ditujunya? Itu yang pertama. Yang kedua, wathani antuhawwina alaihi nafsahu fillah fayuqaddimu hina idhin fayakdumu hina idhin wala yakhaful ahwal famata khafatin nafsu ta'akharat wa ahjamat wa akhladat ilal ard. Yang kedua, hendaknya dia berusaha menundukkan nafsunya di jalan Allah, merendahkan nafsunya di jalan Allah. Ya. Dia berusaha untuk merendahkan nafsunya, menundukkan nafsunya di jalan Allah, maka setelah itu dia terus maju dan jangan takut dengan keadaan-keadaan yang terkesan mengerikan atau keadaan-keadaan yang menakutkan. Karena ketika jiwa itu takut, dia akan mundur. Dia akan tidak aktif lagi, tidak semangat